Apakah di antara kita masih saja ada prasangka yang tiada menentu arah? Dalam kala hatiku jadi besar, apa mungkin bahagia tercipta bila kau dan aku tiada saling terbuka di dalam cinta. Satukanlah hatimu dan hatiku, biarkanlah semua ini pergi berlalu. Buang jauh keraguan di hati, mari kita melangkahkan kaki ke sana. Maafkan kasih atas semua salahku, maafkanlah segalanya. Kabasi sangat terpikat akan duet Fonny Sumlang dan Utha Likumahua ketika mereka melantunkan karya Dodo Zakaria di balai sidang beberapa waktu yang lalu. Ia langsung menghubungi mereka untuk membawakan karyanya. Kepekaan memadu suara yang mereka miliki menghasilkan lagu ini. Dan walaupun rekaman mereka isi sendiri-sendiri, inilah mereka dalam lagu berirama slow beat, Maafkan Kasih. Seringkali aku jadi bertanya, apakah di antara kita masih saja ada prasangka yang tiada menentu arah? Kadang-kala hatiku jadi besar, apa mungkin bahagia cinta bila kau dan aku tiada saling terbuka di dalam cinta? Satukanlah hatimu dan hatiku, biarkanlah semua ini pergi. Mari kita melangkahkan kaki ke sana. Maafkan kasih atas semua salahku, maafkanlah.